Bab yang keenam dan ini yang terakhir dari bab yang ditambah atau bab yang tiga asli. Itu bab fa'ila yaf'ilu. Ini yang paling sedikit dalam bahasa Arab. Nanti boleh akan kasih tahu berapa katanya. Bab fa'ila yaf'ilu bikal bil kasri bihima. Dan yang dikasro pada keduanya. Kahasiba yahsibu na'ima yan'imu. Dua kata inilah yang selalu dinukil. Kalau sahih pada mu'tal ada 13 kata. Nanti akan dijelaskan. Ada 15 kata yang masuk. Wa huwa qalilun fis sahih wa katsirun fil mu'tal kama sayati. Dia sedikit dalam kata sahih, banyak dalam kata mu'tal. Itu pun banyaknya juga enggak seberapa. Selesai. Tambihat, beberapa tambih sebagai penutup. Al-awwal, tambih yang pertama. Kullu af'ali hadhihi al-abwabi takunu muta'addiyatan wa lazimatan. Ini yang disinggung di buku dasar dulu. Di bab fa'ala, fa'ala yaf'ilu, ada muta'addi, ada lazim. Fa'ala yaf'alu, ada muta'addi, ada lazim. Fa'ala yaf'ulu, ada muta'addi, ada lazim. Kalau dulu langsung saya singgung, kan itu buku dasar. Kalau di sini diakhirkan ditambi. Dia kasih semua dulu wazan, baru dia kasih tahu semuanya. Ya, setiap fi'il dari fi'il bab ini, yang telah lewat takunu muta'addiyatan wa lazimatan. Ada yang lazim dan ada yang muta'addi dan ada yang lazim. Illa af'al al-babil khamis, kecuali fi'il bab yang kelima. Bab apa itu yang kelima? Fa'ula yaf'ulu. Kenapa? Fala takunu illa lazima. Itu tidak akan pernah ada kecuali pasti apa? Lazim saja. Wa amma rahibatka ad-daru. Masalahnya ini ada kalimat dalam bahasa Arab. Adapun kata orang Arab ucapkan rahubatka ad-daru, perhatikan rahubatka itu maf'ulun bi, ad-daru fa'il. Gimana ini? Katanya kalau wazan fa'ula pasti lazim. Kenapa rahubatka fi'il bersambung langsung dengan ka maf'ulun bi? Kenapa bisa ini? Kata beliau fa'alat tawassu. Maka ini karena mereka berluas-luas. Orang Arab berluas-luas dengannya sehingga seharusnya tidak begitu, tapi ternyata mereka ucapkan. Tidak, asalnya rohubatka, rohubat bikadar, rohubat bika adar. Wal aslu rohubat bika adar, sama begitu. Paham kan? Iya, sama begitu. Wal abwabu salatatil ula. Dan tiga bab yang pertama tusamma da'aim al-abwab, dinamakan bab-bab pokok. Mana bab tiga yang pertama? Tiga bab pertama. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Itu pokok. Kenapa? Itu yang paling banyak. Kan dalam bahasa Arab kata yang terbanyak adalah fa'ala. Itu namanya da'aim. Ya? Fondasi, tiang-tiangnya bab sorok. Wahya fil katrah ala dalika tartib. Dia berdasarkan terbanyaknya di atas susunan itu. Bab pertama apa beliau bilang? Fa'ala yaf'ulu. Bab kedua? Fa'ala yaf'ilu. Bab ketiga? Fa'ala yaf'alu. Itu terbanyak itu. Paling banyak fa'ala yaf'ulu. Yang kedua fa'ala yaf'ilu. Yang ketiga fa'ala yaf'alu. Itu susunan terbanyaknya. Atrani tambi yang kedua. Anna fa'ala al-maftuha al-ain, bahasanya fa'ala yang dipatah ainnya. In kana awwaluhu hamzatan awwaban. Nah, ini faedah-faedah penting diberikan di tambi ini. Kalau huruf pertamanya hamzah atau huruf pertamanya adalah waw, fal ghalibu annahu min bab daraba, maka kebanyakannya dia masuk dalam bab daraba, maksudnya masuk dalam bab fa'ala yaf'ilu. Paham? Kalau antum dapat kata huruf pertamanya adalah hamzah atau dapat kata huruf pertamanya adalah waw, maka kebanyakannya masuk dalam babnya doroba. Apa maksudnya doroba? Yaitu bab fa'ala yaf'ilu. Itu terbanyak. Artinya kalau antum dapat itu lebih baca. Lihat contoh asaro, maka langsung fi'il mudhorinya apa? yaksiru atau yati. Tidak peduli mau dia mutal, ajwab, sohi. Yang penting huruf pertamanya adalah siapa? Hamzah. Baik, maka itu kebanyakan wazannya yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu. Ata yati wa'ada ya'idu. Paham kan? Tapi ini hilang wawunya karena ketemu dua musuhnya. Wazana yazinu. Wa min ghairil ghalib, dan dari yang tidak banyak, maksudnya kan kebanyakan masuk dalam bab doroba. Tapi kadang ada juga masuk dalam bab lain yang tidak banyak. Apa itu? Akhoda, seharusnya kan ya. Akhoda seharusnya apa? Ya khidu. Tapi datang apa? Ya kudu. Wa akala, seharusnya apa? Ya kilu. Tapi datang apa? Ya kulu. Ini namanya tidak banyak seperti itu. Sama dengan wahala, seharusnya? Wahala yahilu. Seharusnya, tapi datang apa? Yauhalu. Tapi itu tidak banyak. Masya Allah. Wa inkana mudo'afan. Kalau dia fi'il mudo'af. Apa itu fi'il mudo'af? Fi'il yang terdapat ain bi ain dan lamnya huruf illa. Hah? Huruf hamzah. Huruf illa. Huruf yang sejenis. Huruf illa. Huruf yang sejenis. Fal ghalib annahu min bab nasara. Masya Allah. Garis bawah itu. Kalau dia fiilnya fiil mudhaaf, maka kebanyakannya masuk dalam bab nasoro. Apa maksudnya nasoro? Masuk dalam bab fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Itu kebanyakannya. Tapi beliau bilang in kana muta'addiya. Kalau dia muta'addi. Masuk dalam bab nasoro, kalau dia apa? Muta'addi. Artinya kalau lazim enggak. Seperti madda, apa nanti? Apa fi'il mudhari'nya? Madda, ya muddu, pasti, karena nasoro yang suruh. Sodda, ya suddu. Wa min bab doroba inkana lazima. Dan masuk dalam bab doroba, yaitu fa'ala yaf'ilu, kalau dia lazim. Jadi antum lihat lagi, ini fi'il mudhari', ini lazim atau muta'addi? Kalau dia muta'addi, masuk dalam bab nasoro. Fa'ala yaf'ulu. Kalau dia lazim, malah masuk dalam bab apa? Doroba. Fa'ala yaf'ilu. Paham gak ini? Jadi orang tidak pakai wazan lagi. Begitu saja langsung. Iya, tidak berbicara wazan. Yang dibicarakan sekarang, yang ditimbang. Iya. Kalau khofa, ini kan lazim. Jadinya apa? Yakhibbu. Syadda, yashiddu. Bidhal al-mu'jama. Dengan dal yang ada titiknya. Karena ada dal yang tidak ada titiknya. Jadinya apa? Dal. Iya. Yeah. Jadi dengan dal yang ada titiknya. Syadda yashiddu. Selesai tambih yang kedua. Asali tambih yang ketiga. Mimma taqaddama minal amtilati tu'lam. Dari apa yang telah lewat berupa contoh diketahui. Annal mudha'af, kan belum bawakan berupa contoh saja. Tapi dari kita simpulkan dari contoh-contoh yang belum bawakan pertama. Annal mudha'af yaji'u min salatati abwab. Bab namanya fi'il mudha'af itu datang dalam tiga bab. Tidak sembarang fi'il mudha'af masuk. Fi'il mudha'af masuk dalam tiga bab. Min babi nasoro. Dia masuk dalam bab nasoro. Karena ada fi'il mudha'af yang berwazan fa'ala yaf ulu. Wa doroba. Apa maksudnya? Fa'ala yaf ilu. Wa fariha. Fa'ila yang alu. Paham gak ini? Fi'il mudha'af cuma ada dalam tiga bab. Nah contoh. Sarra ya surru. Farra ya firru. Addo ya addu. Kan addo ya addu. Paham gak ini? Tiga bab. Wa mahmuzul fa. Dan yang mahmuz fa. Apa maksudnya mahmuz fa? Fi'il mahmuz hamzanya ada di mana? Di fa kalimatnya. Maka yaji'u min khamsati abwab. Datang dalam lima bab. Ada lima bab kalau fi'ilnya fi'il mahmuz. Apa itu? Min bab nasoro satu. Ada dalam bab nasoro. Maksudnya? Fa'ala yaf'ulu. Wa daraba. Hah? Wa daraba. fa'ala yaf'ilu wa fataha fa'ala yaf'alu wa fariha fa'ila yaf'alu wa syarufa fa'ula yaf'ulu. Yang tidak ada mana? Fa'ila yaf'ulu. Bisa dikatakan fi'il mahmuz ada dalam semua bab kecuali fa'ila yaf'ilu. Paham atau paham ini? Kesimpulan Masya Allah. Nah, tinggal contoh. Akhoda ya akudu, asaro ya asiru, ahaba ya ahabu, amina ya amanu, asula ya asulu. Semua tadi bab itu. Dicontohkan berurut. 3. Mahmuzul Ain. Yang mahmuz Ainnya. Siapa mahmuz Ain? Yang hamzanya ada di mana? Di Ain Kalimah. Yaji'u min arba'ati abwab. Datang dalam 4 bab. Apa itu? Min bab doroba. Pertama dalam bab doroba. Apa doroba? Fa'alayaf ilu. Fataha. Nah, konsentrasi fataha. Fariha. Hah? Syarupa. Fa'ulayaf ulu. Paham ini? Datang dalam 4 bab. Yang tidak ada apa? Fa'alayaf ulu sama fa'ilayaf ilu. Paham gak ini? Nah contoh wa'ai, contoh wa'a, wa'aya, ya'i, wa'aya, ya'i, terus, sa'ala, yas'alu, sa'ima, yas'amu, la'uma, yal'umu. Diurut contohnya. Yang keempat, mahmuzul lam. Yang mahmuz lam, masalahnya fi'il mahmuz kadang hamzanya di fa, kadang hamzanya di ain, kadang hamzanya di mana? Di lam. Sekarang kalau dia mahmuz lam, yaji'u min khumsati abwab. Datang dalam 5 bab. Kita lihat bab apa yang tidak ada. Kan semuanya 6. Bab apa yang tidak ada? Kata beliau, min bab nasoro. Apa itu? Fa'ala yaf'ulu. Doroba. Fa'ala yaf'ilu. Fataha. Fa'ala yaf'alu. Fariha. Fa'ila yaf'alu. Syarupa. Fa'ula yaf'ulu. Apa yang tidak ada? Apa? Fa'ila yaf'ilu. Nah, contoh baro'a ya bru'u. Hana'a ya hani'u. Koro'a ya kro'u. Soda'a ya sda'u. Jaru'a ya jero'u. Paham ya? Kelima. Wal mithal. Apa maksudnya al mithal? Fi'il mithal. Yang huruf ilahnya di mana? Di mana? Di fa kalimah. Ya ji'u min khamsati abwab. Fi'il mithal datang dalam 5 bab. Kita akan lihat apa yang kurang. Kan dia datang dalam 5, artinya sisa 1 yang tidak ada. Min bab doroba. Apa doroba? Fa'alayam ilu. Fataha. Fariha. Syarupa. Apa yang tidak ada? Fa'ala yaf'ulu. Masih satu lagi. Wahasiba. Hasiba. Fa'ila yaf'ilu. Yang tidak ada berarti siapa? Fa'ala yaf'ulu. Nah, wa'ada ya'idu. Wahila yauhalu. Wajila yaujalu. Wasuma yausumu. Warisa yarisu. Semuanya. Waqada waroda min hadal bab nasoro lakdotan wahidatan. Masya Allah. Kadang datang dalam bab ini. Ya, kadang datang ini dalam bab nasoro. Maksudnya? Nasoro maksudnya? Fa'alayam ulu. Tapi lakdotan wahidatan. Hanya satu lafad. Itu pun filogoti Amiriyah. Dalam bahasanya orang Amiriyah. Ya? Salah satu kobila di Arab. Bukan kobila di Buton. Paham ini Ahmad? Satu kata, apa itu? Wahia wajada yajudu. Mereka katakan wajada, mereka bilang apa? Yajudu. Padahal datang yajidu. Tapi dalam bahasa mereka dia bilang apa? Yajudu. Berarti apa ini? Wazannya fa'alayam ulu. Qala Jarir, berkata Jarir, penyair mereka, Lausiiti kodenako alfuadu bisurbati pada usawadi la yajudana golila. Mana dia syahidnya? Yajudana. Seharusnya yajidana. Dia bilang yajudana. Itu yapulu. Ruwiya bidhammil jim wa kasriha. Diriwayatkan dengan didhamma jimnya dan dikasro. Yaitu datang apa? Bentuknya yajidana dan yajudana. Paham ini? Berarti kalau dia yajidana, tidak ada syahidnya. Tapi kalau dia baca dhamma, berarti itu lugonya mereka. Iya. Yaqulu li mahbubatihi, ini makna bait beliau jelaskan. Dia berkata kepada orang yang dia cintai. Ini penyair cinta ini. Lau syi'ti qadruwi al-fu'adu bisurbatin min rikika. Ya ini syairnya enggak bagus. Iya. Kalau kamu mau katanya hati ini telah kenyang dengan meminum air liurmu. Bahaya ini syairnya. Iya. Iya, air liurnya orang rasa apa jadinya? Iya. Iya. Tatruku sawadi al-itos katanya. Tapi masih meninggalkan haus. Jadi makin diminum makin haus. La yajiduna hararatul 'aqsh. Tapi juga katanya dia tidak mendapatkan panasnya haus. Iya. Enggak usah dipikirkan ini. Iya, orang dewasa ini baru tahu. Yang keenam. Iya. Intinya syahid kita bukan maknanya. Jangan sampai lupa itu. Itu yajud. Itu kita. Yajud. Berarti ada dalam bab fa'ala yaf'ulu. Karena ada syairnya mereka mengatakan seperti itu. Satu kata saja yang dinukil dari mereka. Yang keenam al-ajwab. Fi'il ajwab. Apa itu fi'il ajwab? Apa itu fi'il ajwab? Fi'il yang ain fi'ilnya adalah huruf il. Illa. Iya. Wal ajwab yaji'u min salatati abwabin. Ini faedah-faedah ini penting sekali. Fil ajwab cuma datang dalam tiga bab. Min babin nasoro. Maksudnya? Fa'ala yaf'ulu. Wa daraba. Fa'ala yaf'ilu. Wa fariha. Fa'ila yaf'alu. Yang tidak ada apa? Fa'ala yaf'alu sama? Fa'ula yaf'ulu sama? Fa'ila yaf'ilu. Paham? Tidak akan pernah ada fil ajwab yang fa'ala yaf'alu. Paham gak ini? Tidak ada. Iya nah. Kola yakulu. Baha yabi'u. Khofa yakhofu. Goida yakyadu. Abiro ya'waru. Paham ya? Kemudian kata beliau. Illa anna syartahu. Ayakuna fil babul awal wabiyan. Masya Allah. Ini syarat penting sekali. Hanya saja syaratnya. Bab pertama harus waw. Yaitu masuk dalam bab Nasoro. Kalau dia waw. Dia akan berwazan fa'ala yaf'ulu kalau dia apa? Dia akan berwazan fa'ala yaf'ulu kalau dia apa? Hah? Kalau dia waw huruf ilanya, huruf tengahnya. Iya, jelas ini. Itu saudaraku yang itu. Apa syaratnya fil ajwab? Masuk dalam bab fa'ala yaf'ulu. Yang balik baju putih. Iya, yang balik. Hah? Berdiri. Pegang bukunya. Kayaknya lebih konsentrasi berdiri kalau duduk daripada duduk. Orang capek-capek teriak, dia lengok kiri, lengok kanan. Nah, ya. Saya sudah perhatikan, mau roboh ini masjid. Konsentrasi. Ya. Jangan lihat itu orang di luar. Mau mereka makan kambing satu ekor, biar saja. Sampai mati makan. Kita belajar. Iya. Jangan lihat, jangan perhatikan. Ingat, saya kalau ngajar, perhatikan orang. Artinya saya tahu, ini orang hatinya ada di pelajaran atau lagi di Mekah. Iya. Iya. Jadi perhatikan. Saya ngajar lihat orang. Tidak hanya lihat buku. Hati-hati antum dari saya. Iya. Yeah. Jadi masuk fil ajwab Itu syaratnya harus wau huruf ajwadnya itu. Ini dia fa'ala yaqulu harus wau. Itu sudah syarat itu. Kalau ya tidak akan mungkin fa'ala yaqulu. Iya, harus wau. Ini syaratnya. Demikian pula kata beliau rahimahullahu taala, jadi itu di dalam bab pertama harus wawian, wau. Wa fi tsaniyah iyan. Sementara yang masuk pada bab kedua harus ya. Mana bab kedua? Siapa? Hah? Doroba yadribu, yaitu fa'ala yaf'ilu. Iya. Tidak akan mungkin kalau huruf tengahnya wau, tapi dia berwazan fa'ala yaf'ilu. Tidak bisa itu datang. Itu sudah diteliti oleh ulama bahasa. Kata dalam bahasa Arab harus seperti itu. Kalau dia fa'ala yaf'ilu fil ajwa, pasti ya. Tidak mungkin wau. Pasti ya. Masya Allah. Wabi thalith mutlaqo. Sementara pada bab yang ketiga itu mutlak. Mau ya atau wau. Tidak apa-apa. Tetap bisa masuk dalam bab apa? Fa'ila yaf'alu. Mutlak. Ya, fa'ila yaf'alu. Wau atau ya huruf modalnya. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Iya. Jadi ini dia. Waja'a. Tola yatulu pakot mimbab syarupa. Allah, faedah mahal sekali ini. Karena mereka sudah teliti bertahun-tahun ini. Kita dapat sehari. Kata beliau, ja'a datang tola yatulu saja dalam bab syarupa. Yaitu dalam bab fa'ula yaf'ulu hanya ada satu kata yang mutalnya wau. Fil ajwab maksudnya. Tidak ada kata lain. Tidak ada fil ajwab yang masuk dalam bab fa'ula yaf'ulu kecuali tola. Ya tulu. Tola ini dari kata tawula. Ya tulu. Iya. Hanya satu bab. Satu kata. Makanya mereka tidak masukkan dalam bab. Tidak masukkan dalam contoh. Karena hanya berapa kata? Satu kata. Duduk saudara. Alhamdulillah. Tambih yang ke-7. Selanjutnya. An-nakis. Apa itu fi'il nakis? Apa itu fi'il nakis? Fi'il yang lam kalimahnya adalah huruf illa. An-nakis yaji'u min khamsati abwab. Fi'il nakis datang dalam 5 bab. Kita lihat bab apa yang tidak ada di sini. Min babi nasoro. Yaitu bab. Fa'alayaf ulu. Wa daraba wa fataha wa fariha fa ilayaf alu wa syarupa fa ulayaf ulu. Yang tidak ada berarti fa ilayaf ilu. Tidak ada fi'il nakis yang berwazan fa ilayaf ilu. Tidak ada wujudnya di dunia ini. Iya. Tidak ada katanya. Nah contoh, tinggal contoh. Da'a. Ini contoh. Da'a yad'u. Roma yarmi, sa'a yas'a, radiya yardo, sarwa yasru. Terus kata beliau tambah lagi, wa yustaratu fi nakis minal babil awal, dan dipersyaratkan fi'il nakis dalam bab pertama. Bab pertama mana? Nasoro. Babnya nasoro. Wa tsani, yang kedua mana? Hah? Doroba, yadribu, fa'ala yaf'ilu. Mashturitu fil ajwab minhuma. Apa yang disyarat, dipersyaratkan pada fil ajwab dari keduanya? Apa tadi fil ajwab syaratnya? Kalau babnya nasoro harus wau. Lamnya berarti. Kalau babnya doroba berarti harus apa? Iya, lamnya. Kalau tadi kan ainnya. Kalau ini apanya? Lamnya. Sama syaratnya. Antum bawa syarat di atas ke sini. B ganti saja ain sama lamnya. Kalau ajwab, ainnya. Kalau nakis, lamnya. Iya. Itu saja. Ada pun setelahnya, berarti bebas. Masya Allah. Yang ke-8. Al-latif. Fi'il latif. Jam berapa itu? Saya tidak ada jam. Hah? Apa? Baru 10:30. Ah, lanjut. Iya. 8, 8, Wallafif al-mafruq. Lafif mafruq. Tahu lafif mafruq? Apa lafif mafruq, Ahmad? Mu'talnya di awal dan di fa dan lamnya. Ahsan. Yaji'u min thalathati abwabin, datang dalam tiga bab. Jadi lafif mafruq cuma ada datang dalam berapa bab? Tiga bab. Bab apa itu? Mimbab doroba. Maksudnya? Fa'alayab ilu. Wa fariha. Fa'ilayab alu. Wa hasiba. Fa'ilayab ilu. Paham gak ini? Nah contoh. Wafa yafi. Wajaya yauja. Walia yali. Ya. Wafa contoh untuk doroba. Waja contoh untuk fariha. Bukan waji ya. Bukan wajah, waji. Waji ya. Salah harokat saya. Antum harokatnya apa? Waji ya. Saya salah harokat. Dicetakan saya. Waji ya. Waji ya. Saya tulis tertulis wajah. Yauja. Walia. Yali. Itu untuk hasibah. Yang ke-9. Al-Lafib. Dan ini yang terakhir. Terakhir untuk hari ini. Wal-Lafib al-Makrun. Lafib makrun. Yaji'u min babai, datang dalam dua bab saja. Lafif makrun datang dalam dua bab saja, yaitu doroba dan fariha. Itu fa'ala yaf'ilu dan fa'ila yaf'alu. Dua bab saja. Contoh, rawa yarwi, waqawiya yaqwa. Dua bab saja. Walam yarid ya'il ain. Wallam illa fi kalimatain min bab fariha. Masya Allah. Faedah lagi. Tidak datang yang ya ainnya dan lam. Yang ya ainnya dan ya juga lamnya. Lafi maksudnya. Lafi makrun. Kan kadang kan makrun ini kan berarti bergandengan antara waw dan ya. Atau waw waw atau ya ya. Ya. Kan begitu. Kata beliau. Tidak datang yang ya ain dan lamnya. Langsung ya ya berarti. Iya. Illa fi kalimatain. Dalam bab. Min babi fariha. Kecuali dua kata dalam bab fariha. Yaitu fa'ila yaf'alu. Hanya dua kata saja yang ya. Yaitu. Ayya hayya. Paham? Yaitu kalimat apa? Ayya dan hayya. Dua kata saja. Yang datang dalam bab fariha. Yang ya dua-duanya. Yang ya, dua-duanya. Alhamdulillah, insyaAllah tabi selanjutnya kita baca di petum akan datang. Nanti mungkin ada perubahan itu ya. Jamnya ini. Bukan ada perubahan jamnya, tetap jamnya tapi dikurangi harinya. Dikurangi harinya. Enggak? Antum sabar saja. Mudah apa begitu, aturan sudah dari atas. Kita cuma jalankan saja. Karena saya disuruh nanti mungkin buka pelajaran fikih. Karena fikih ada tiga dalam pelajaran. Lugawi minhajus salikin. Malimnya satu apa? Matan lugoya, matan Nabi Syuja. Kemudian mu'alimin selanjutnya? Zadul mustaqni. Katanya minhajus salikin, insyaAllah Ustaz Abu Darda ngajarkan. Kan di pengumuman semua Ustaz Arif. Nah? Abu Darda rencana ajarkan mata Nabi Suja saya, tapi rencana saya dikasih, baru saya dikasih tahu tadi, tapi saya rencana tidak cocok. Kita minhajus salikin matan fikirnya orang Hanabila, kemudian Zadul Mustaqni matan fikirnya orang Hanabila, masa kita antarai dengan matan fikirnya orang Syafi'iyah, tidak cocok. Jadi kita mau ganti dengan Umdatul Fikih supaya Hanabila semuanya dari awal sampai akhir. Itu maksudnya kalau diterim, saya dikasih tapi saya tawarkan ya buku yang lain. Maksudnya supaya enak dibaca. Iya. Yeah. Karena mata Nabi Suja dan fikirnya Syafi'iyah. Tidak nyambung dengan dasar sama yang paling atas. Jadi nanti kita ganti. Itu nanti mungkin dua kali sepekan. Maksudnya kalau kita belajar ini, selama ada ini. Senin, Selasa, Rabu, berarti dia mungkin Kamis, Sabtu. Atau bisa dibalik. Ini Kamis sama Sabtu. Fikirnya Senin, Selasa, Rabu. Masalahnya kita tidak punya waktu. Tidak harus begitu. Harus ada yang dikurangi jamnya. Kalau ada waktu, saya punya waktu jam 7:30, tapi tabrakan sama Ustaz Abu Darda. Maksudnya fikih bisa diajarkan situ, tapi tabrakan waktunya. Alhamdulillah. Nah, nanti diumumkan. Kapan dimulainya, bukunya apa nanti. Kapan sudah ada beritanya itu, berarti kita kurangi jamnya ini. Kita kurangi harinya. Alhamdulillah. Subhanallah.